Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini kita mengkaji surat Maryam ayat kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanati imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Sungguh saya khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah saya dari sisi engkau seorang putra waliya, seorang wali, seorang penerus. Mawali, khiftul mawali, khiftul mawaliya, artinya orang yang menggantikan aku, generasi setelahku. Min ladungka waliya, seorang penerus darimu. Di sini jelas sekali bahwa Nabi Zakaria tidak sekedar meminta punya anak, yang penting punya anak. Tidak. Yang dia inginkan adalah anak yang berkualitas. Satu pun jadi asal berkualitas. Kenapa? Karena memang di usianya yang sudah begitu tua, dia tidak akan mungkin punya anak banyak. Yang dia pikirkan adalah kualitas. Bagi generasi muda pun yang masih semangat, boleh banyak anak, tapi yang terpenting adalah kualitas. Apa kualitasnya? Adalah menjadi anak yang soleh, anak yang layak pakai, anak yang bukan menjadi sampah masyarakat, bukan menjadi beban kalan alan nas, beban bagi manusia. Tidak. Soleh artinya bermanfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik dari manusia yang hidup ini, yang memberi kontribusi kepada orang. Bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita beri. Nabi Zakaria minta kepada Allah dengan suara yang lemah lembut, khofiya, penuh rasa sadar diri, hati terbuka, lisan berzikir, harapannya warisan anak soleh. Maka disebutkan di sini, min ladungka waliya, darimu ya Tuhanku seorang penerus. Penerus kenabian, penerus kebaikan, menjadi nabi, menjadi perpanjangan tangan Allah, menjadi perpanjangan lidah Allah, menjadi penerus di jalan Allah. Min ladungka waliya, dan ini adalah warisan terindah. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ustaz atau Dr. Zainal Arifin, bahwa apa yang kita kaji saat ini, yang paling ditekankan di sini adalah bagaimana Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meminta kepada siapa-siapa, tapi hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ladungka waliya. Dari sisiku, seakan-akan Nabi Zakaria mengatakan, aku sudah tidak sanggup lagi. Kenapa? Wahanal azmu wasta'ala ra'su, sudah tulang lulang lemah, sudah beruban, maka itu menandakan seorang itu sudah dalam keadaan tua dan tak berdaya. Tapi ketika disebutkan dalam firman Allah ini min ladungka, itu dari sisi itu terdapat kandungan doa, yang mana doa yang selalu Nabi Zakaria panjatkan yang tidak pernah kecewa. Ia selalu menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah sehingga mendatang ketakwaan yang lebih. Maka di dalam doa itu selalu dikatakan nidaan khafiyya. Cobalah kalau kita berdoa, kita tidak akan menunjukkan kekesalan kita. Kita tunjukkan bagaimana rahmat Allah itu dalam pikiran kita sebelum berdoa. Itu sudah banyak Allah memberikan rahmat, tapi aku tetap selalu protes dalam nikmat yang sudah diberikan Allah. Maka ini akan mendatangkan perkataan yang sangat indah. Maka tidak bisa didefinisikan secara rinci apa sesungguhnya nida'an khafiyah tersebut dengan suara pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Dengan suara pelan-pelan itu yang dimaksudkan Allah nida'an khafiyah, kita memanggil Allah. Bagaimana kita dapat memanggil Allah? Kita memanggil Allah atas dasar takwa kita, takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutnya apa? Jangan kita menjadi orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cobaan yang sekecil itu. Itulah yang paling kita pentingkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita kembali ke sana. Maka kita tidak boleh kecewa kalau dapat kita melihat seorang dalam kematian. Kematian itu Allah yang memanggil karena milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tak usahlah dipikirkan masalah itu. Apa yang kita pikirkan? Yaitu bagaimana kita panjatkan doa kita. Minimal dengan doa kita itu anak-anak kita selamat, orang tua selamat. Setelah itu Allah datangkan rahmat yang tidak terhingga. Maka kalau kita dalam kehidupan ini seharinya lebih banyak kesal kita kepada apa yang kita alami, sehingga kita membuat kita diri kita itu sangat kecewa, sudah sebandingkah dengan doa kita hari ini juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau lebih banyak hanya kecewa kita, berarti kita belum dapat menyeimbangi dengan doa kita itu untuk mengatur kehidupan kita itu lebih bagus. Artinya mengatur ini bukan dengan perencanaan, tapi bagaimana kita mengantisipasinya. Macam manapun kehidupan kita itu, dengan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang menjadikan hidup kita ini akan menjadi berkualitas. Kelihatannya di dalam kehidupan kini kita melihat ada orang kaya, ada orang miskin. Aku sudah miskin, jatuh miskin lagi cobaan. Yang mengatakan seperti itu karena dia tidak merasakan kedekatan dia kepada Allah. Maka lakukanlah kedekatan itu dengan doa kita kepada Allah. Dia orang kaya enak menurut kita, tapi kadang-kadang orang kaya dalam kehidupannya merasa lebih kurang. Karena apa? Karena dia jauh dari Allah, menyebabkan dia itu terus bisa jadi mengambil hak orang lain, jadi koruptor, jadi apa, lebih parah dalam menjalani kehidupan ini. Maka itulah yang kita pentingkan, sehingga kita betul-betul dalam koridor yang sudah dicanangkan dalam Al-Quran dan hadis. Artinya tetap kita melalui pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, Ustaz. Gitu, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana hidup bahagia. Sebelumnya diajarkan kepada kita bahwa berdoa itu harus bekerja baru bertawakal. Berdoa, bekerja, bertawakal. B. Yang kedua, supaya kita mendapatkan kemakbulan, diterima Allah doa kita, memberi. Jangan hanya bekerja dan dikumpulkan, tapi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian diberikan kepada orang lain, sebagian disimpan untuk hari esok dan masa depan. BMW kata Ustaz Sofian, ya kan? Bekerja, memberi, dan warisan anak soleh. Hari ini kita diajarkan oleh ayat ini agar hidup bahagia di dunia harus memiliki anak soleh. Banyak warisan kita Kalau anaknya tak soleh, kita mati di dalam kuburan, anak kita antuk-antukan. Berebut harta sampai membunuh satu dengan lain, atau minimal diselesaikan di pengadilan. Na'udzubillah min zalik. Maka kiat bahagia di hari ini adalah BMW. Bekerja, B pertama, M memberi, dan W warisan anak soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.